Al-Fayyubarifi. Nah. Ya, antum menyatakan, iya, terima kasih. Saya juga takut kepada diri saya, Ria. Saya takut. Cuma saya kebetulan saya begini ingin meniru orang-orang yang soleh. Daripada saya meniru John Travolta. Gimana? Kan gitu, Pak. Iya. Kira-kira Bapak lebih senang mana? Saya meniru Rasul atau saya meniru siapa? Ronaldo. Kira-kira mana yang menurut Bapak? Baik. Kiranya kan gandong. Oh, berarti kalau niru Rasulullah ria, kalau niru Ronaldo enggak ria, kan gitu. Coba itu orang-orang yang rambutnya panjang pakai anting, ria enggak itu dia? Itu nyalain tradisi enggak? Nyalain tradisi enggak? Nyalain tradisi apa enggak? Nyalain kan ya? Orang kampung kita, Indonesia negeri pertiwi, tidak seperti itu cara berpakaiannya. Kan iya? Hah? Yang perempuan juga pakaian seperti itu. Apa itu cara adatnya Kartini dan Dewi Sartika? Bukan. Berarti menyelisih sudah. Menyelisih kebiasaan negeri ini. Apakah kemudian itu juga ria? Ya. Kan begitu, perlu sekarang didefinisikan dengan baik dulu, Pak. Ria itu apa, Pak? Saya khawatir, saya takut kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk kena ria. Cuma saya kebetulan pingin niru orang-orang soleh. Mudah-mudahan dengan ini saya bisa jadi orang soleh. Itu jawabannya. Alhamdulillah. Cuma bulutinnya tok yang diboikot kan? Antum belum diboikot? Belum. Belum diusir dari kampung. Syekh Muhammad dari kampungnya sendiri, padahal dia dari keluarga ulama, dari keluarga yang kenal, nggak bisa keluar dari kampung kami. Mau pindah ke sebelahnya, ya, kota sebelahnya atau kampung sebelahnya, yaitu Ad-Dir'iyah. Orang semua tutup pintu. Muhammad bin Abdullah datang, takut. Cuma buletin, urusannya kertas ya, nggak jadi masalah. Barakallahu fiik. Hakadha da'wah. Jadi ketemu mereka, assalamualaikum, baik Pak, baik Mas. Nah, dia melengos. Ya enggak apa-apa melengos, enggak apa-apa. Salam. Jadi maksud sebatas bahwa kita itu dengan sebabnya menganggap kata-kata orang dahulu di kampung Syekh disebarkan bahwa Syekh ini adalah khawarij, tukang mengkafirkan muslimin. Nah, disebarkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul ya. Tukang sihir. Itu sudah disebut tukang sihir? Belum kan? Enggak ada kita yang disebut tukang sihir. Alhamdulillah. Nah, belum. Tukang sihir, Rasul. Padahal Rasul loh itu. Rasulullah sejak kecilnya dikenal sebagai orang yang Al-Amin, diberi julukan Al-Amin. Orang yang menghubungkan tali silaturahim, orang yang selalu mendengungkan perdamaian, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mulai qulu la ilaha illallah, subhanallah, anta sahirun kadzab ya Muhammad, inti adalah tukang sihir dan kadzab ya Muhammad. Halas, inilah jawabannya. Gimana cara mengatasi seperti itu? Allah menyatakan, wa idza khatabahumul jahidun qalu salama, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Ini orang-orang soleh yang ketika dicaci maki oleh orang-orang jahil, dia menyatakan salam. Ya khalas. Jahil, mau nanti ajarin enggak bisa. Mau nanti ajar diskusi ilmiah sulit memahami. Ya sudah, assalamualaikum. Baik Pak, baik monggo Pak gitu. Nun sewu. Gitu. Enggak apa-apa, sebarkan. Apa mudaratnya pada kita? Fisik. Ya dulu Bilal bin Abi Rabah Ammar bin Yasir